Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, hidayah akidah yang benar dan hidayah meniti sunnah. Maka hendaklah kita mensyukurinya dan mensyukuri nikmat-nikmat yang lain dengan tiga cara. Yang pertama dengan lidah, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan anggota tubuh. Itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah. Dengan lidah, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Dengan hati, meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah. Dengan anggota tubuh, mempergunakan nikmat itu pada hal-hal yang diridhai dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pertemuan Tabligh Akbar ini ada empat topik. Yang pertama tentang sisi sejarah, yang kedua tentang akidah, yang ketiga tentang keutamaan sahabat, yang keempat bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap fenomena yang ada. Panitia memberikan tugas kepada saya untuk membahas dua topik. Yang pertama adalah dari sisi akidah tentang pembahasan Syiah. Yang kedua, pembahasan tentang keutamaan para sahabat dan hukum mencela mereka. Bapak Ibu mulakala Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Syiah, kita bisa melihat sikap sebagian dari masyarakat kita, ada yang tidak mau sama sekali untuk membahas tentang Syiah dengan anggapan akan memecah belah umat. Awak lagi tenang-tenang sih. Bade itu je awak kemukakan. Tidak usahlah kita mengukakan perbedaan, tapi kemukakanlah kesamaan. Ini banyak yang dilakukan oleh sebagian orang, malahan dalam tingkat intelektual. Mereka beranggapan bahwa pembahasan-pembahasan tentang Syiah yang seperti ini tidak perlu dilakukan. Karena akan menambah perpecahan umat. Bapak Ibu mulakala Allah Subhanahu wa taala, apakah perkataan yang dilontarkan seperti itu benar atau perlu diluruskan? Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr." Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang baik. Adapun saya, katanya, aku bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang buruk. Kenapa? Makhafatan ayudrikani. Karena khawatir kalau seandainya itu akan menemuiku. Orang Arab mengatakan, araftu syarr, la li syarri, walakin li tawaqqihi, wa man lam ya'rif syarr minal khairi, waqa'a fihi. Aku mengenal keburukan bukan gara-gara keburukan itu, akan tetapi agar bisa aku menghindarinya. Siapa yang tidak mengenal buruk daripada yang baik, khawatir dia akan jatuh ke dalamnya. Bapak Ibu mulakala Allah Subhanahu wa taala, terkadang yang indah itu baru bisa kita katakan indah jika ada lawannya. Wa biriddihi yattadih al-asya'u. Dengan lawan akan nampak perbedaan dan indahnya. Bapak Ibu mulakala Allah Subhanahu wa taala, apakah perbedaan Syiah dengan Sunnah, perbedaan dalam furu'iyah, sebagaimana terjadinya perbedaan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, dan Ahnaf? Jawabannya tidak. Bukan di dalam masalah furu' al-ahkam. Walaupun sebagian mereka yang mereka menamakan mazhab Ja'fariyah di dalam fikih, ya, akan tetapi permasalahan Sunni dengan Syiah bukan di dalam masalah ahkam, bukan di dalam masalah furu'iyah. Akan tetapi permasalahannya adalah permasalahan usul. Permasalahan usul. Apa itu usul? Pokok, pondasi, ya, prinsip. Yang mana prinsip ini telah ditetapkan dan telah gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah. Mana prinsip yang perlu kita pegang dan kita berusaha konsisten di atasnya dan mati di atasnya? Mana prinsip yang harus kita buang, yang kita harus jauhkan, yang harus kita ingatkan masyarakat kita dari prinsip-prinsip yang salah itu? Nanti Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita akan tayangkan sedikit beberapa cuplikan film yang akan bisa Bapak Ibu nilai sendiri bagaimana mereka Syiah sebenarnya. Sehubungan dengan sejarah, kenapa terjadi perbedaan Syiah Sunni, insyaallah akan dikupas oleh ustaz kita, Ustaz Muhammad Afrizal. Bapak Ibu mulakala Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang lebih dalam tentang apa itu Syiah, alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendapatkan buku pegangan yang ditulis langsung oleh tim MUI pusat. Dan malahan Kyai Haji Ma'ruf Ma'ruf Amin mengatakan buku mengenal dan mewaspadai Syiah di Indonesia itu adalah kelanjutan dari fatwa MUI tentang Syiah pada tahun 1984. Jadi dalam rangka mensosialisasikan bagaimana sebenarnya Syiah itu. Kenapa ini harus disosialisasikan? Kenapa kita harus mengetahui? Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang betul-betul mengikuti ajaran Syiah yang ada sekarang yang dimotori oleh Iran, sadar atau tidak sadar, dia semakin jauh dari Al-Quran, dia semakin jauh dari Sunnah, malah boleh jadi dia akan jauh dari agamanya sendiri. Boleh jadi dia akan meninggalkan agamanya. Boleh jadi dia akan lebih mengeluh-eluhkan dan memohon, meminta kepada selain Allah. Kalau seandainya kita pergi ke Mekah bertalbiyah, apa yang kita baca Bapak Ibu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ini sudah sepakat kaum muslimin semuanya, ini yang dibaca. Apa yang kita maknanya? Labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut panggilanmu. Ya Allah, aku sambut panggilanmu. Akan tetapi, apa yang diucapkan oleh orang Syiah? Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Aku sambut panggilanmu ya wahai Hussein. Aku sambut panggilanmu wahai Hussein. Berbeda enggak? Apa yang dikumandangkan oleh Muslim Sunni, apa yang dikumandangkan oleh Syiah? Ketika kaum Muslimin bergembira, apakah dia bisa menaklukkan suatu daerah? Ya? Atau dengan kegembiraan dia apa yang ucapkannya? Hah? Bapak Ibu, kalau seandainya gembira, apa yang Bapak Ibu ucapkan? Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka, yang pertama akan diangkatnya adalah bendera hitam yang bertulis di situ Ya Hussein. Jika Sunni dia selalu berzikir, mengucapkan, membaca nama-nama Allah, adapun Syi'i dia selalu mengeluh-elukan nama Hussein. Termasuk Bapak Ibu, asal usul oyak-oyak Hussein, ayak-oyak Hussein, itu hasilnya adalah dari bahasa Arab. Hayya hayya ya Hussein. Hidup-hiduplah wahai Hussein. Bapak Ibu, belakang Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, buku yang dibagikan kepada Bapak Ibu adalah buku resmi dari tim MUI pusat, yang juga diantara tim ketuanya tidak asing lagi Bapak kita, orang kampung kita, orang Sumbar, orang Muhammadiyah, yakni Pak Yunahar Ilyas Profesor. Ya, beliau adalah anak negari, ya, dan beliau termasuk tim atau pengawas terhadap buku ini. Bapak Ibu, belakang Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan ringkasan-ringkasan kepada Bapak Ibu. Apakah memang beda antara Sunni dengan Syiah itu? atau sama? Kita lihat perbedaan. Yang pertama perbedaannya dalam rukun Islam. Perbedaan dalam rukun Islam. Ahli sunnah dia memiliki rukun Islam itu 5. Saya yakin kita semuanya sudah tahu. Ya, syahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, melaksanakan haji bagi siapa yang mampu. Bagi orang Syiah, rukun Islamnya juga 5. Tapi 5-nya berbeda. Yang pertama, sholat. Yang kedua, saum, puasa. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, wilayah. Ya. Ada beda enggak rukun Islam Sunni dengan Syiah? Ada. Dia tidak bersyahadat. Rukun Islam bagi Sunni yang betul-betul sudah jelas merupakan syarat seorang kalau dia dari non-Islam masuk ke Islam, dia harus mengucapkan syahadatain. Baik. Adapun rukun iman. Rukun iman kita berapa? 6. Bagi mereka ada 5. Bagi kita sudah kita ketahui. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul, para Rasul, beriman kepada yaumil akhir, beriman kepada kadar baik dan yang buruk. Bagi mereka ada 5. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, nubuwah. Yang ketiga, imamah. Yang keempat, al-adl. Yang kelima, al-ma'ad. Ya. Ini 5. Dari ucapannya berbeda dengan apa? Dengan keimanan, rukun iman yang sudah ada, yang sudah kita pelajari. Kalau seandainya berbeda, tentu akan berbeda konsekuensi yang akan diamalkan. Taib. Syahadat mereka dengan syahadat ahli sunnah juga berbeda. Perbedaannya bagaimana? Syahadat kita 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau syahadat mereka ada 3 kalimat dan malahan ada yang mereka tambah. Di samping dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, dia tambahkan syahadat terhadap kewalian Ali dan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Ditambah lagi kesaksian mereka untuk berlepas diri dari Abu Bakar, Umar, dan Aisyah. Nanti bisa kita tayangkan. Perbedaan yang lain, kita lihat bahwa percaya kepada imam-imam bagi ahli sunnah tidak termasuk rukun iman. Adapun bagi orang Syiah, dia membatasi imam-imam mereka 12 dan itu harus dipercayakan atau dipercayai dan itu termasuk rukun iman mereka. Maka menurut orang Syiah, ahli sunnah yang tidak mengimani imam-imam mereka, maka mereka dianggap kafir dan akan masuk api neraka, darah mereka halal. maka tidak heran kalau seandainya Indonesia dikuasai oleh orang Syiah, maka darah Ahli Sunnah wal Jamaah bertumpahan. Sebagaimana yang sudah terjadi di Iran. Di satu daerah, ada mereka itu berjumlah awalnya Syiah 5%, Ahli Sunnah 95%. Ketika Khomeini berkuasa, dan sampai sekarang kebalik. Ahli Sunnah hanya 5%, ya, Syiah 95%. Ahli Sunnah di Iran tidak bisa hidup dengan aman, sementara mereka mengelu-elukan musuh dengan Yahudi. Orang Yahudi hidup di negara Iran, hidup sebagaimana layaknya penduduk Iran itu sendiri. Perbedaan yang lain, khulafah atau khilafah. Menurut Ahli Sunnah, khilafah Rasyidin itu ada 4. Abu Bakar yang pertama, yang paling utama. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Bagi menurut mereka, 3 khilafah yang pertama, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, tidak diakui oleh Syiah. Karena mereka menganggap bahwa Ali bahwa khilafah yang seharusnya diberikan kepada Ali, dan itu dirampas oleh yang 3 ini. Itu adalah anggapan mereka. Realita yang ada, mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Adapun anggapan mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan wasiat kepada Ali untuk memimpin setelah Rasulullah, wasiat itu adalah buatan dari pendiri Syiah, yakni Abdullah bin Saba. Imam atau khalifah menurut Ahli Sunnah adalah manusia biasa, ya, yang tidak mempunyai sifat ma'asum. Berarti boleh jadi mereka berbuat salah, boleh jadi mereka berdosa atau lupa, karena sifat ma'asum ini hanya dimiliki oleh para nabi. Bagi orang Syiah, para imam yang jumlahnya 12 mempunyai sifat ma'asum. Semuanya ma'asum. Seperti para nabi. Malahan Khomeini mengatakan di dalam kitabnya bahwa para imam-imam itu lebih tinggi derajatnya daripada malaikat dan nabi. Khomeini mengatakan, wali a'immatina manzilatun la tablughuha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bagi imam-imam kami, mereka memiliki kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para malaikat yang dekat kepada Allah, dan tidak juga bisa dicapai oleh nabi yang diutus. Berarti sampai kedudukan itu pun tidak bisa dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahli Sunnah bersikap kepada para sahabat. Mereka dilarang mencaci maki para sahabat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci sahabatku. Jangan kalian mencaci sahabatku. Ini larang dari Nabi. Dan itu diikuti dan ditaati oleh Ahli Sunnah. Oleh orang Syiah, mereka mencaci maki para sahabat, ya, dan mereka beranggapan mencaci maki mereka tidak apa-apa. Bahkan Syiah berkeyakinan bahwa para sahabat setelah Nabi wafat mereka murtad, kecuali beberapa orang saja. Dan oleh karena itu mereka beranggapan Abu Bakar, Umar, Utsman serta Aisyah, mereka beranggapan itu adalah kafir. Malahan mereka memiliki satu hari dalam satu tahun perayaan untuk melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nanti bisa kita tayangkan gambarnya. Kemudian ahli sunnah bersikap kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah meyakini bahwa istri-istri Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu orang mukmin. Sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Ahzab. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ahli sunnah menghormati dan sangat mencintai karena dia termasuk ummul mukminin. Adapun Syiah, dia mencaci maki, menghina, memfitnah dan melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Allah telah turunkan kesuciannya dari langit yang ketujuh. Pertanyaan Bapak Ibu di belakang Allah Subhanahu wa taala. Masih bisakah kita mengatakan bahwa Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah? Bagaimana Bapak Ibu? Siapa Abu Bakar? Abu Bakar adalah mertua Rasulullah. Siapa Umar? Umar adalah mertua Rasulullah. Siapa Utsman? Utsman adalah menantu Rasulullah. Malah Rasulullah menikahkan dua orang anaknya kepada Utsman bin Affan sehingga dinamakan dengan Dzunurain. Kemudian istrinya yang tercinta, Aisyah radhiyallahu taala anha, dicaci maki dan dilaknat oleh orang Syiah. Ya. Pada hakikatnya sebenarnya mereka adalah ingin mendekati dan mencaci jati diri Rasulullah. Tapi kalau dia mencaci maki, pasti semua orang akan menolaknya. Bagaimana cara dia melakukan? Dia caci maki orang sekitar Rasulullah dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Bapak Ibu, bilakah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada teman kita yang mengatakan, "Saya suka sama Anda. Saya cinta sama Anda. Saya loyal sama Anda." Tapi mertua kita dicacinya. Menantu yang kita senangi, yang kita sukai, dicaci makinya. Istri kita yang kita cintai, dilaknatnya. Apakah ungkapan teman kita ini yang dia mengatakan dia cinta dengan kita, dia loyal dengan kita, ungkapannya itu sesuai dengan realita? Tidak. Ketika dia mencaci maki mertua kita, menantu kita atau istri kita, sebenarnya dia telah menginjak-injak martabat kita. Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan di dalam masalah sumber hukum atau sumber agama. Di dalam masalah kitab-kitab hadis, ahli sunnah terkenal dengan kitabus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Bagi mereka buku itu enggak bisa diambil sama sekali. Malahan mereka memiliki buku-buku, ada empat buku mereka, Al-Kafi, kemudian Al-Istibsar, kemudian ada dua buku lain, yang mana itu menjadi buku pegang mereka. Tentang Al-Quran, ahli sunnah wa jamaah berkeyakinan dengan keyakinan yang kokoh bahwa Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini adalah asli. Tidak pernah kurang satu huruf pun. Karena mengimani firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Mengimani sesungguhnya kami menurunkan adzikir, yakni Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Siapa yang meyakini adanya perubahan dalam Al-Quran walau satu huruf, berarti dia tidak mengimani ayat yang kita sebutkan tadi. Sementara orang Syiah, Al-Quran yang ada sekarang ini menurut pengakuan ulama mereka tidak lagi asli. Berarti dia tidak percaya kepada firman Allah yang kita sebutkan tadi. Malahan mereka meyakini sudah terjadi perubahan-perubahan oleh para sahabat. Dan mereka malahan meyakini bahwa mushaf Al-Quran mereka namanya adalah Al-Quran Fatimi, mushaf Fatimiyah. Ya? Mushaf Fatimiyah, ini Al-Quran Fatimah. Yang tebalnya, jumlahnya 3 kali lipat dari Al-Quran yang ada. Lalu, apa Al-Quran yang dipakai oleh orang Syiah sekarang ini? Al-Quran yang mereka pakai sekarang ini tetap Al-Quran yang ada. Akan tetapi dengan keyakinan bahwa di dalam Al-Quran ini ada kekurangan. Malahan mereka menambah ada namanya surah wilayah, ya, dan yang lainnya. Dan hati-hati, sudah terjadi bukti bagi sebagian ikhwan kita menemukan bahwa Al-Quran di aplikasi-aplikasi di HP ada yang terdapat tambahan tersebut. Namun orang Syiah licik. Dan orang-orang yang terpengaruh oleh Syiah pun licik. Bagaimana liciknya? Mengelabui orang. Salah seorang di antara ikhwan kita dari Padang, beberapa waktu yang lalu dia pergi Jakarta. Mungkin Bapak Ibu mendengar ada gonjang-ganjing dalam masalah label kehalalan. Siapa yang berhak untuk mengeluarkannya? Apakah MUI atau Kemenag? Lalu dalam rangka sosialisasi itu, kumpullah di salah satu gedung di Jakarta. Dia dapat informasi dan dia pengen, apa sih sebenarnya pembahasan? Setelah di penghujung, ini pengakuan dia. Setelah mau selesai, di akhir acara muncul 3 orang Syiah, orang Iran datang. Lalu disebutkan, ini adalah orang Iran yang menghafal Al-Quran. Karena ada tuduhan bahwasanya Al-Quran di Iran berbeda dengan Al-Qurannya kita. Coba tanya, mereka hafal Al-Quran semuanya. Coba ditanya, beda enggak apa yang dibacanya? Lalu ditanyalah 1, 2, 3. Ya dijawab dan sambung. Karena dia hafal ya Al-Quran yang ada. Lalu bertepuk tangan. Bahwasanya dia hebat. Ini orang yang tertipu. Coba kalau ditanya yang apa dalam Al-Quran. Dia tentu dia jawab. Karena dia sudah hafal. Ya. Seharusnya ditanya tentang sambungan surat ayat-ayat yang ada dalam surat wilayah. Ya. Boleh jadi dia tidak jawab. Karena boleh jadi seseorang berkilah. Perlu ketahui bahwa kebohongan menurut Syiah itu adalah suatu ibadah yang sangat tinggi nilainya, yakni bertaqiyah. Maka sama orang Syiah itu enggak bisa diskusi. Yang ada adalah pembuktian apa yang mereka lakukan dalam keseharian dan sumber-sumber bacaan mereka. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah azan, azan mereka pun berbeda dengan azannya ahli sunnah. ada penambahan. Ya, ada penambahan. Baik dalam syahadatnya maupun dalam bacaan yang lain. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukup sampai di sini dulu biar kita salat, setelah salat kita lanjutkan sedikit lagi, kemudian kita tayangkan filmnya, kemudian baru kita masuk ke dalam pembahasan tentang bagaimana sikap kita atau pembahasan tentang keutamaan para sahabat. Wallahu taala alam.